الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Telah kita pelajari pada kesempatan lalu beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis Ibn Abbas bitu inda khalati Maimunah faqama Nabi sallallahu alaihi wa sallam yusalli minal lail kuntu an yasari fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini. Di antara faedah yang kita pelajari bahwa dengan hadis ini menunjukkan sahnya musafah as-sabi, yakni sahnya seorang anak kecil masuk di dalam saf, masuk di dalam saf, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan Ibnu Abbas di sebelah kanan beliau, karena tidak ada makmum selain beliau, selain Ibnu Abbas. Maka menunjukkan dari sini bahwa anak ya, yang sudah memayis sah ya, posisinya di shaf salat. Demikian juga ya, menunjukkan dari sini sahnya ya, jamaah tersebut. Ya, sahnya jamaah tadi, yakni seorang lelaki dewasa dengan anak kecil. Ini dari hadis ini. Kemudian juga yang sudah kita petik faedahnya ya, sebaliknya seorang anak sah untuk menjadi imam dalam salat berjamaah. Seorang anak ya, sah untuk menjadi imam dalam salat berjamaah sebagaimana yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Amr ibn Salamah Al-Jarmi ya, beliau masih berusia 7 tahun dan ketika itu mengimami kaumnya karena beliau yang paling banyak yakni hafalan Qur'annya, sehingga beliau menjadi imam bagi mereka. Dan mungkin hal yang juga perlu diperhatikan terkait dengan keadaan mereka ya, yang mungkin di sebagian masyarakat kita rata-rata punya kebiasaan menghitan anak setelah besar ya. Ada yang sebagiannya dihitan sudah masuk SMP ya. Atau bahkan ada yang sudah masuk SMA baru dihitan ya. Nah, sementara kita ketahui bahwa hitan bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib ya, karena terkait dengan thaharah ya. Ini yang menjadi perhatian ya, bagi orang tua ketika hendak ya, memasukkan anak ke dalam masjid, karena jangan sampai ya, karena belum dihitan air kencing dari anak itu kan tertampung ya, pada kulit yang menutup ujung kemaluannya ya, sehingga sangat mungkin yang mengotori pakaiannya, yang kemudian pakaian itu ya, dalam keadaan basah dengan air kencing sisa tadi, ya, kemudian mengotori atau menajisi masjid. Oleh karenanya kalau seorang anak misalnya pada posisi tadi belum dihitan, ya, maka sangat mungkin ketika kencing dia masih membawa najis, ya, karena masih tertutup, ya, kemaluannya tersebut. Kemudian kita masuk faedah berikutnya, wa fihi anna al harakata idza kanat li maslahatis shalah fala ba'sa biha bal yustahabbu, bahwa al harakah yakni gerakan, kalau gerakan itu tujuannya dalam rangka untuk kemaslahatan salat, untuk kebaikan salat, fala ba'sa biha, maka tidak mengapa seseorang melakukan harakah gerakan tersebut. Bal yustahabbu, ya, bahkan hal yang demikian disunnahkan. Jadi suatu gerakan yang memang tertuntut untuk dilakukan untuk kemaslahatan salat, maka yang demikian disunnahkan. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, pada majmu' fatwa beliau, beliau menyebutkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh seseorang, ya, ketika sholat itu dibagi 5. Ini al-harakah al-wajibah yang pertama, ya, gerakan yang wajib. Apa itu? Ini gerakan, ya, tatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Al-harakah allati tatawaqqafu alaiha sihhatus shalah. Gerakan yang bergantung kepada gerakan ini, yakni sahnya salat seseorang. Baik, jadi gerakan yang dimaksud ini bukan bagian dari gerakan sholat, ya. Bukan bagian dari gerakan sholat. Lain kalau misalnya ruku, sujud, ini gerakan sholat. Gerakan di luar sholat, ya, itu terbagi dalam 5. Yang pertama yang disebutkan gerakan yang wajib. Ya, gerakan yang wajib. Dicontohkan oleh beliau. Kalau seorang tersadar, ya, pada misalnya, ya, pecis yang dia pakai, mansuah yang dia pakai, ya, ternyata ada najisnya, maka di saat itu dia wajib untuk melepas, ya, pecis yang dia pakai, mansuah yang dia pakai, atau kalau imamah, imamah yang dia pakai. Ini gerakan yang wajib. Karena jika tidak, ya, mempengaruhi kesahan sholatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, pernah dalam riwayat Abu Daud sholat, ya, dalam keadaan memakai sandal, kemudian di tengah sholatnya beliau melepas sandalnya. Kemudian para sahabat yang melihat beliau melakukan ini, mereka pun melakukannya, ya, karena satu hal yang dipahami oleh para sahabat, apa yang dilakukan Nabi dalam gerakan itu contoh, ya, dalam gerakan sholatnya itu, yakni contoh, maka mereka pun melakukannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa alasan beliau melepas sandal. Yang kedua adalah yang mustahabbah, yang ini terkait dengan kemaslahatan sholat. Kemaslahatan sholat misalnya, ya, meluruskan saf, atau seseorang melihat ada celah saf di depannya, atau dia bergeser, ya, ke lebih posisi ke tengah ketika ada yang keluar, ya, dari saf tersebut. Ini gerakan untuk kesempurnaan sholat, hukumnya mustahab. Kemudian yang berikutnya, gerakan yang mubah, ya, gerakan yang dibolehkan, ya, karena ada hajat. Saya satu contoh, seorang misalnya gatal, ya, menggaruk ini kan bukan bagian dari gerakan sholat, ya, nggak ada gerakan sholat menggaruk. Maka ketika ada keperluan atau tuntutan untuk menggaruk, maka dia lakukan itu. Nah, dalam hal ini, apakah ada batasan berapa maksimal seseorang boleh menggaruk? Sebagian fuqaha Asy-Syafi'iyah, ini masyhur di tempat kita, membatasi bahwa tidak boleh melebihi berapa? Apa? Masyhur ini. 3 kali. Ya, tidak boleh melebihi 3 kali. Ya, sampai, ya, sebagian di kalangan santri-santri, ya, mereka itu kalau garuk itu enggak berani gini, ya. Jadi satu jari terus diunyeng begini, ya. Karena khawatirnya nanti kalau geser, ini sudah hitung satu. Ini digini. Seperti orang bangi gitu. Enggak dihitung. Syekh Ibn Utsaimin, demikian juga guru beliau Syekh Ibn Baz rahimahumullah, menyatakan bahwa tahdid bi adadin muayyan, ya, yahtaj ila dalil wala dalil alaih. Pembatasan dengan bilangan tertentu itu butuh kepada dalil, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada perkara ini. Artinya pembatasan, ya, maksimal 3 kali seorang bergerak di luar gerakan sholat, ini tidak ada dalil tentangnya, ya, walaupun dhaif. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, al-haraka al-makruha, ya, gerakan yang dibenci, yang tidak disukai, ini gerakan yang tidak ada hajat dan sifatnya abas, yakni main-main, ya, sia-sia, enggak ada tujuan. Ya, mungkin seorang, ya, sudah takbiratul ihram, ntar dia melakukan apanya, kecinya, ya, setelah itu lengan bajunya dirapi-rapikan, ya. Yang semestinya kan sebelum sholat, ya, dia persiapkan dengan baik. Jadi tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, kemudian dia melakukannya, ini gerakan yang makruh. Yang kelima, ya, gerakan yang haram, ya, ini yang menyebabkan batalnya sholat. Ini gerakan di luar sholat, ya, yang menyebabkan batalnya sholat. Syekh Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' memberikan dhabit, ya, patokan gerakan yang membatalkan sholat ini. Ini gerakan di luar sholat yang itu berefek membatalkan sholat. Pertama, bahwa secara urf atau adat gerakan itu dikatakan lama. Gerakan itu dikatakan lama. Baik. Yang kedua, gerakan itu dilakukan tanpa ada hajat, kebutuhan. Yang ketiga, gerakan itu mutawaliyah, yakni saling berkesinambungan. Jadi kapan tiga perkara ini terkumpul, maka gerakan tadi ya telah membatalkan sholatnya. Sehingga orang yang melihat menyaksikan orang yang melakukan gerakan di luar sholat ini melihat bahwa orang tadi ya bukan pada kondisi sedang sholat. Jadi yang pertama, secara urf atau adat orang menilai ini gerakan lama. Ya. Yang kedua, tidak ada hajat untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga, gerakan ini saling bersambung. Oleh karena ini, misal seseorang berupaya untuk ini mengejar sutroh, ya, mengejar sutroh. Misalnya dia tadi masbuk, ya, sholat di tengah, tengah masjid. Ya. Kebetulan shofnya misalnya dapat di situ. Setelah selesai yang lain, ya, setelah zikir, dia masih melanjutkan karena mungkin dapat rakaat terakhir. Yang lain sudah selesai zikir, kemudian bangkit. Ya, tidak ada yang membantu dia untuk meletakkan sutroh di depannya. Akhirnya dia berpikir, wah, sutroh itu wajib. Ini yang saya anggap rajih, wajib begitu misalnya. Maka dia pun berjalan dari tengah masjid untuk mendekat ke arah dinding sebelah kiblat, ya. Sehingga orang melihat orang ini tidak sedang apa? Tidak sedang sholat, sedang jalan-jalan dari tengah masjid sampai mendekati yakni dinding arah kiblat. Maka gerakan yang semisal ini sudah membatalkan sholat. Lantas bagaimana kalau memang terjadi seperti ini, ya? Ya ketika tidak ada yang lain yang membantu untuk ya meletakkan ya sesuatu untuk sutrohnya, tidak juga ada yang bersabar untuk duduk dijadikan sebagai sutroh. Ya seorang yang sholat, ya tentunya fattakullah mastata'tum. Ya dia tetap pada posisinya, ya. Karena ini yang mampu dia lakukan. Atau kalau misalnya berjalan satu atau dua atau tiga langkah ke depan, dia juga belum mendapatkan apa? Belum mendapatkan sutra. Tapi ini tentang gerakan-gerakan di luar sholat dan hukum-hukumnya. Jadi bisa jadi gerakan itu wajib, gerakan itu mustahab, gerakan itu mubah, gerakan itu makruh, bahkan gerakan itu haram. Kemudian wa qarja fi ba'di riwayat annahu ya'khuduhu النعاس ثم يأخذ صلى الله عليه وآله وسلم بشحمة أذنه فيوقظه. Pada sebagian riwayat disebutkan bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau merasakan ngantuk, ya, terkena ngantuk, ya, ketika bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai yang kita ketahui, Nabi kesungguhan beliau sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sholat malamnya bacaannya panjang. Selain beliau, Ibnu Abbas, di antara sahabat yang lain yang pernah bermakmum kepada Nabi, Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud pernah menjadi khadim, ya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami dalam salat malam. Ini beliau bermakmum. Beliau membaca surat Al-Baqarah serta Al-Fatihah. Dan aku mengira bahwa beliau nanti ruku setelah 100 ayat. Ya. Ternyata setelah melewati 100 ayat lanjut. Dan aku menyangka mungkin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruku setelah 200 ayat ke 200. Ternyata melewati ayat ke 200 beliau lanjut. Kemudian aku berpikiran bahwa mungkin nanti selesai dari surat Al-Baqarah ruku. Ternyata selesai surat Al-Baqarah beliau lanjut surat An-Nisa. Ya, aku pun mengira bahwa setelah surat An-Nisa beliau ruku. Ternyata beliau kemudian melanjutkan surat Ali Imran. Ya, baru setelah itu beliau ruku. Saya kira berapa menit? Panjang salat beliau. Sampai di sini kisah yang disebutkan di sini, Ibnu Abbas mengalami ngantuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'khudhu bi syuhmati udhunihi, beliau memegang daun telinganya untuk membangunkannya. Tapi ini juga gerakan gerakan di luar salat, tujuannya untuk kemaslahatan salat. Ya, termasuk misal kalau kita bersama dengan anak, baik itu anak kita ataupun anak ikhwah sebelah kita mungkin tidak tenang dalam sholatnya karena ada sisi hajat untuk menenangkan sehingga tidak mengganggu dalam sholat, jadi lakukan ini karena ini ada tuntutan dan ini kemaslahatan sholat, dan yang demikian mustahab. Tidak membatalkan sholat. Dan termasuk dalam hal ini tanbih buat semuanya, anak-anak kita butuh untuk dibimbing. Jadi jangan sampai anak kita mungkin dikatakan hiperaktif, berlebihan dalam gerakannya. Kita sebagai orang tua anteng saja dengan mengatakan yang penting dia sudah mau ke masjid. Oh, namanya juga anak-anak. Ya, namanya anak-anak kalau tidak dibimbing tetap seperti itu. Baru selesai sholat sudah langsung berdiri. Ini juga butuh untuk dipahamkan. Ada waktu untuk berzikir. Sehingga dengan bimbingan ini diharapkan untuk anak sejak usia dini mereka memahami apa-apa yang semestinya dilakukan di dalam ibadah kepada Allah. Kemudian terkait dengan riwayat ini disebutkan di dalam ta'liq nomor 2, akhraja hadhihi riwayah Muslimun, yani al-Imam Muslim fi sahihi. Jadi disebutkan oleh al-Imam Muslim riwayat ini dalam sahihnya. Ibnu Abbas mengalami ngantuk dalam salatnya itu, kemudian disadarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dipegang daun telinganya. Berikutnya di antara faedah ini, fa fihi anna an-naumal yasira la yadhurru fi shalah. Ada faedah yang menunjukkan bahwa tidur yang ringan atau ngantuk begitu, bukan tidur nyenyak, La yadurru fi shalah. Tidak merusak salat. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan untuk Ibnu Abbas ya, keluar dari salatnya. Bahkan beliau sekadar yakni membangunkan, menyadarkan Ibnu Abbas dari ngantuknya tersebut. Lakin warada, akan tapi telah datang ini dalam hadis, annal insana idza qama minal lail fa akhadahu an-naum falyanam hatta yastariha wa yadhhab anhu an-nu'as fa innahu qad yasubbu nafsahu. Telah datang ini dalam hadis, disebutkan dari hadis Aisyah muttafaqun alaih, bahwa seseorang jika dia berdiri untuk sholat malam ya, atau sholat tahajud, kemudian akhadahun naum, dia mengalami kantuk ya, falyanam, maka hendaknya dia tidur, jangan memaksakan diri, hendaknya dia tidur kalau mengalami seperti ini, hatta yastarih, sampai dia merasakan rohah ya, merasakan lapang ya, matanya tidak sepet begitu. Wa yadhhab anhu an-nu'as, dan hilang ngantuknya. Fa innahu qad yasubbu nafsahu, karena sungguhnya dia kalau memaksakan diri bisa jadi dia tujuannya itu memohon ampunan, ternyata karena ya orang namanya ngantuk tidak bisa untuk mengendalikan apa yang terucap dari lisannya. Ya, dia tujuannya ingin berdoa kebaikan untuk dirinya atau keluarganya, ternyata dia mencaci dirinya. Au kama qol, atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi di sini, Al-Imam Sa'di rahimahullah membawakan secara makna. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau menyatakan bahwa dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa ini ya berlaku terkait dengan sholat malam ya, terkait dengan sholat malam sebagaimana zahir dari riwayat ini. Jadi jika seorang mengalami ngantuk, jangan dipaksa ya, jangan dipaksakan, tetapi ya dia mengambil tidur secukupnya untuk kemudian dia sholat malam kembali. Adapun sholat wajib yang lima waktu, ya, karena waktu-waktu sholat wajib ini bukan waktu tidur, ya, bukan waktu tidur. Contoh misalnya subuh, ya, ini kan waktunya sudah harus bangun. Kemudian zuhur, ya, demikian juga, ya, karena qailulah. Ya, bisa lakukan sebelumnya itu. Dan namanya qailulah tidak 3 atau 4 jam, ya. Tapi secukupnya mungkin setengah jam. Kemudian salat asar ini juga bukan waktu tidur. Salat maghrib juga demikian, salat isya apalagi salat isya di waktu di masa-masa kita kan rata-rata dilakukan di awal waktu. Ya. Ini bukan waktu-waktu tidur. Jadi hadis ini ya menurut pandangan sebagian ulama sebagian dinukilkan Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, ini diberlakukan pada sholat malam. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa amma idza kana an-naumu tab'an wa 'adatan lil insan fa yanbaghi ay yujahida nafsahu wa yu'awwidaha. Adapun kalau tidur ini menjadi tabiat, adat ya, kebiasaan, sifat orang tersebut, maka semestinya dia untuk bersungguh-sungguh ya mengalahkan dirinya dan membiasakan untuk jangan sampai ya dia terkalahkan dengan ngantuknya. Karena bisa jadi, ya ada seorang yang tabiatnya kalau sudah mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya langsung matanya redup. Baik, ya goyang kanan, goyang kiri, baik. Ini tersadar kalau sudah salam. Nah, maka dia harus bersungguh-sungguh bagaimana untuk bisa mengalahkan tabiatnya ini. Bagaimana caranya? Ya dilihat dari aktivitas. Kalau misalnya dia pekerja keras, kalau nggak ada pekerja keras, pekerja lembut, ya. Maka dia harus memanfaatkan waktu istirahat, ya sebelum ya datang waktu sholatnya. Yang dengan itu bisa menghilangkan kantuknya ini. Jadi ya, ini ketika seorang memang tabiatnya seperti itu, ya. Dia harus mengalahkan dirinya, tidak kemudian ya berdalih, oh kan ada hadis ya, kalau ngantuk itu suruh tidur dulu. Lah terus kapan sholat jamaahnya? Ya, ya datang waktu sholat, wah saya ngantuk. Ada hadis ya, bahwa kalau ngantuk untuk tidur dulu, karena jangan sampai ya maunya berdoa ternyata mencaci diri sendiri. Kemudian faedah berikutnya, wa fihi annahu la ba'sa idza ja'al insanu idza ja'a insanun li akharin yusalli fa'arada ayyutimma bihi ayyatamma bihi walau lam yanwil imamah min awwalis shalah walau lam yanwil imamata min awwalis shalah wa warada anhu annahu lamma ra'a hirsahu da'a lahu faqala allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil fakana radhiyallahu ta'ala anhuma bahran zakhiran. Dipetik faedah dari hadis ini bahwa tidak mengapa bagi seorang jika datang orang lain untuk bermakmum, ya, datang orang lain yang dia sedang sholat, kemudian orang lain datang untuk bermakmum kepadanya, maka tidak mengapa untuk yakni dia membiarkan orang tersebut bermakmum. Walau lam yanwil imamata min awwalis shalah, meskipun dia tidak meniatkan untuk menjadi imam bagi orang tersebut di awal salatnya. Ya sebagaimana pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang salat, salat malam sendirian. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari sebelah kiri Nabi, kemudian Nabi memindahkan dengan diputar ke belakang sehingga di sebelah kanan. Kemudian beliau menyempurnakan sholatnya. Ya. Jadi tidak mengapa jika ada seorang sedang sholat dan dia tidak meniatkan diri menjadi imam, ada orang lain yang bermakmum kepadanya. Sebagaimana pada hadis ini. Dan tidak ada dama ini, ya pembatasan bahwa ini hanya pada sholat sunnah. Karena Nabi SAW ketika itu apa sedang salat malam. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan suatu kaidah bahwa apa yang berlaku ya di dalam salat sunnah berlaku untuk salat wajib. Ya, sebagaimana apa yang berlaku pada salat wajib berlaku pada salat sunnah, kecuali jika ada kekhususan. Ya, selama tidak ada kekhususan, maka apa yang diberlakukan atau yang disyariatkan pada salat wajib berlaku pada salat sunnah dan sebaliknya. Nah di sini ya, menunjukkan kepada kita kalau kita misalnya sedang sholat wajib sendirian, ternyata ada orang lain yang bergabung, ya. Ada orang lain yang bergabung, maka tidak mengapa. Tapi demikian juga kalau ternyata misalnya kita sedang sholat sunnah, ya ada orang lain yang kemudian bermakmum, ya. Karena perbedaan niat, ya, perbedaan niat, ya, ini tidak mempengaruhi dari sisi sahnya. Sebagaimana Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau biasa bermakmum dengan Nabi SAW untuk sholat isya. Kemudian selesai dari sholat isya, beliau kembali kepada kaumnya, ya. Kemudian beliau mengimami kaumnya sholat isya. Nah, kedudukan sholat isya bagi Mu'adz ketika itu sunnah, ya, sedangkan kaumnya apa? Wajib. Ini perbedaan niat. Kemudian telah datang dari Nabi SAW bahasanya, lamma ra'a hirsahu, ketika melihat semangat pada diri Ibnu Abbas untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, ingin sholat bersamanya, da'alahu, maka Nabi SAW da'alahu, mendoakan kebaikan untuknya. Kalau da'a alaihi itu mendoakan kejelekan. Di sini da'alahu, ya, faqala, beliau berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah, berikanlah, ya, kepadanya pemahaman terhadap agama ini dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, yakni tafsir. Fakana radhiyallahu anhuma bahran zakhiran, maka beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dengan barokah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, menjadi lautan yang demikian melimpah airnya, yakni lautan ilmu, ya, di tengah umat ini, ya, sampai beliau dijuluki sebagai bahrul ummah atau habrul ummah, ya, dua-duanya bisa. Bahrul ummah yang menunjukkan luasnya, ya, ilmu beliau terhadap syariat ini seperti lautan. Habr, ya, ini istilah untuk ulama Yahudi, ya, ya, karena keilmuan mereka dari sisi, tapi dari sisi ini bukan berarti, ya, tetap seperti ulama, bukan demikian, tetapi menunjukkan keluasan ilmunya juga. Habr itu kan tinta, jadi habrul ummah, ya, cintanya umat ini menunjukkan juga akan keluasan ilmu beliau radhiyallahu taala anhuma. Ini akhir dari penjelasan hadis Ibnu Abbas. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan kurban. Bagaimana hukumnya jika ada satu keluarga melakukan iuran untuk melakukan kurban, misal kambing? Apakah satu keluarga itu juga terkena hukum tidak boleh mencukur atau memotong kuku dan rambut, atau ini hanya berlaku untuk yang ingin menyembelihnya? Tapi terkait dengan kambing, maka tidak boleh kepemilikan kambing sebagai hewan kurban lebih dari satu orang, ya, jadi tidak boleh patungan ada satu kambing misalnya dua orang, ya, suami dengan istri, ya, harus pemiliknya satu. Maka imma si istri, ya, memberikan itu kepada suami, ya, sebagai sedekah, ya, untuk suaminya bisa berkorban, ya. Sehingga ketika suami ini sebagai pemilik hewan kurbannya, dia berkurban untuk dirinya dan keluarganya, semuanya mendapatkan pahala. Adapun terkait dengan syariat, tidak boleh memotong rambut, ya, rambut-rambut yang ada di tumbuhnya, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh mengambil kulit-kulit, ya, yang mungkin ngapal dan semisalnya, itu hanya untuk si, yakni pemilik hewan kurban tadi. Adapun keluarganya tidak masuk dalam cakupan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, ini terkait dengan bagaimana kalau iuran, termasuk yang mungkin ya terjadi di masyarakat adanya arisan untuk kurban. Ya perlu diketahui bahwa syarat, di antara syarat seorang yang akan berkorban, dia memiliki istita'ah, kemampuan untuk membeli hewan kurban. Ya, kemampuan dari dirinya untuk membeli hewan kurban tanpa mengabaikan tanggung jawab untuk nafkah keluarga. Oleh karena itu kalau seorang misalnya harus pinjam, ya menunjukkan dia tidak mampu. Ya, arisan ini kan bagian gambaran dari pinjam, ya. Menang arisan misalnya. Dia kan setelah itu harus apa? Harus membayar. Ya. Allah alam, di masa kita terlalu banyak ya upaya-upaya untuk ya menempuh ini itu ya dalam rangka untuk ya katanya menjalankan ibadah, ya pinjam uang untuk berhaji dan hal-hal yang lainnya yang syariat telah menetapkan bahwa ibadah itu harus dibangun di atas istita'ah, kemampuan. Tapi ini yang ada pun terkait dengan kurban sapi, maka dibolehkan berserikat, ya, maksimal berapa? 7 orang. Artinya kurang dari 7 enggak mengapa. Misalnya 1 ekor sapi untuk 2 orang, ya, atau 6 orang. Ada satu kejadian yang ini betul-betul terjadi di sebagian tempat di sini. Jadi yang sudah terkumpul 6 orang, ya kurang 1. Ya, kemudian yang bagian satunya ini kumpulan anak-anak sekolah. Ya. Jadi kumpulan anak-anak sekolah. Ya, jadi ini untuk jatah satunya ditarik dari anak-anak. Nah, mungkin ini guru ya, kumpulan guru. Sudah ada 6 orang, kurang 1 orang akhirnya ditarik dari dana anak-anak. Biar anak-anak itu latihan kurban juga. Baik. Jadi sapi itu kepemilikannya berapa orang? Ya. Banyak sekali kalau begitu. Ya. Ya ini yang banyak terjadi sekali lagi. Ada ya, sekolah mengadakan acara kurban dari iuran anak-anak. Untuk satu kambing ini 320 orang. Ya seperti itu. Subhanallah. Ya. Tidak sah yang seperti itu sebagai hewan kurban. Itu untuk acara makan-makan kambing guling saja. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.